Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Khanifidin rahimani rahimakumullah, pada pembahasan malam kemarin kita sampaikan tentang makna dari kalimat la haula wala quwata illa billah, di mana di dalam kalimat ini ada padanya idhar al-faqr ilallahi azza wa jal, sebagaimana disebutkan oleh al-imam Ibn al-Athir dalam kitab An-Nihayah fi Gharib al-Hadith. Idharul faqr ila Allah azza wa jal, dalam kalimat ini, ucapan atau kalimat la hawla wa la quwwata illa billah, yang dimaksudkan dari kalimat ini adalah idharul faqr, menampakkan al-faqr, betapa butuhnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ada orang yang fakir di hadapan Allah. Kita orang tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bi talabil ma'una minhu, dengan meminta pertolongan darinya. Ma yuhawilu al-umur wahya hakikatul ubudiyah. Jadi menampakkan kefakiran, butuhnya kita kepada Allah dengan meminta ma'unah, meminta pertolongan darinya, dari apa yang kita berusaha di dalam melakukan suatu urusan-urusan. Ya, kita mau melakukan suatu perkara, kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, karena tidak ada daya dan upaya kekuatan kita itu kecuali datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah hakikat ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak mengucapkan kalimat ini. Apakah itu kalimat ini madmunah dari zikir-zikir yang lain, bersama dengan zikir-zikir yang lain, ataukah secara mustaqillah, secara sendiri-sendiri, secara tersendiri kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Karena di antara zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, zikir yang panjang disebutkan, di antaranya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah itu bergandengan dengan zikir-zikir yang lain, ataukah dengan tersendiri kita ucapkan la ilaha illallah ini. Kita perbanyak mengucapkan. Dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan kemarin, perintah yang disampaikan Rasulullah kepada Abi Dzar ada 7. Di antaranya amarani, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku an ukthir min qauli la ilaha la haula wala quwata illa billah. Rasulullah memerintahkan kepadaku an ukthira, untuk aku memperbanyak min qauli la ilaha illallah, mengucapkan la haula wala wala quwata illa billah. Fa innaha min kunuzil jannah, kanzun min kunuzil jannah. Karena kalimat ini adalah kalimat perbendaraan dari perbendaraan di surga. Naam. Dan disebutkan ada beberapa tempat yang disunnahkan atau sangat dianjurkan untuk kita mengucapkan kalimat ini. Memang tidak ada pembatasan waktu, kapan saja seseorang mengucapkan kalimat ini. Tidak ada batas waktunya, karena adalah zikir. Sebenarnya zikir itu tidak ada batasan waktu. Kapan saja orang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaan beliau senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana ada beberapa tempat yang dianjurkan, yang disunnahkan untuk kita membaca kalimat ini. La haula wala quwata illa billah. Di antaranya atnaul adzan wal iqamah, ketika adzan dan iqamah. Ketika adzan dan iqamah. Telah kita lewat pada pembahasan kemarin di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang mendengar adzan untuk mengikuti adzan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali di dalam lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Beliau tidak mengucapkan sebagaimana apa yang diucapkan oleh muallif. Maka kita jawab adzan ketika muadzin mengucapkan kalimat ini. Kalau kita mengikuti muadzin selama satu hari dalam 5 kali sholat, di mana setiap adzan itu 4 kali, berarti kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Dikali 5 berarti 20 kali sehari. Dah banyak kita ucapkan itu. Kalau gini kita rutin mengucapkan ketika mendengarkan azan, ya namun sekali lagi banyak kita yang lalai, ya. Tidak memperhatikan azan, tidak mengucapkan sebagaimana apa yang diucapkan oleh azan, oleh muadzin. Para Rasul mengatakan idza sami'tumul adzan faqulu mithla ma yaqulul muadzin, ucapkanlah sebagaimana apa yang diucapkan oleh muadzin. Banyak hadis-hadis datang dari hadis Muawiyah, dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Begitu pula iqamah. Ya, bukan hanya adzan. Dan biasa mungkin kita ikuti muadzin, tapi ketika muadzinnya iqamah itu kita sudah jarang sekali yang mengikuti. Padahal yang masuk juga di dalamnya. Jumhur ulama menyebutkan bahwasanya hukum iqamah itu sama dengan hukum adzan. Adzan anna al-iqamah ta'khudhu hukm al-adhan fil istihbab at-tardid khalfa al-muqim. Bahwasanya iqamah itu mengambil hukum pada hukum adzan. Kalau adzan itu disunahkan kita mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin, demikian juga berarti pada iqamah kita juga disunahkan untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh al-muqim. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita juga ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Sampai diucapkan nam hayya al-shalah hayya al-falah, kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kada qamatish shalah, kita ucapkan kada qamatish shalah. Adapun ada yang mengatakan aqamahallahu wa adamaha, ketika disebutkan kada qamatish shalah, maka ini hadisnya dhaif. Tidak bisa jadikan hujjah. Kita kembali kepada asal. Qada qamatish shalah, qada qamatish shalah. Istibab at-tardid, istibab untuk mengulang. Khalfal muqim, ya setelah orang iqamah itu dia mengucapkan kalimat atau lafaz iqamah itu. Thumma shalah ala nabi, dengan juga kemudian salawat kepada nabi. Thumma doa, kemudian doa. Jadi sama hukum iqamah dengan hukum adhan. Dari sisi kita mengikuti imam, setelah selesai iqamah, salawat kepada nabi, kemudian doa. Ini pendapatnya jumhur. Syafi'i, Syafi'iyah, Hanabilah, wal Hanafiyah, dan juga Lajnah Daimah, Syekh Ibn Baz, juga Syekh Al-Albani mengatakan ini adalah enam sunnah di dalam iqamah juga. Qala Imam Nawawi, demikian juga Ibn Qudamah dalam Al-Mughni, ittafaqa ashabuna, kata Imam Nawawi, ittafaqa ashabuna ala istihbab mutabaatihi. Ittafaqa ashabuna, ittifaq sepakat ashabuna, ala istihbab mutabaatihi fil iqamah, ay mutabah, mengikuti al-muqim, orang iqamah fil iqamah. Demikian juga alanya daimah menyebutkan bahwasanya sunnah anal mustami lil iqamah yaqul kama yaqul al muqim, bahwasanya orang yang mendengarkan iqamah yaqul, dia mengucapkan kama yaqul al muqim, sebagaimana apa yang diucapkan oleh al muqim. Liannaha adzan tsanin, kenapa? Karena iqamah itu azan yang kedua, azan juga. Rasulullah mengatakan likulli adzanaini salatun, di antara dua azan ada salat. Ya, liman syaa, siapa yang mau salat. Disebutkan di situ adzanaini, berarti iqamah juga masuk dalam penamaan adzan. Ini dalil sehingga diambil hukum-hukum pada adzan dalam hukum iqamah. Fa tujabu kama yujabul adzan, maka di tujabu dijabah, dijawab sebagaimana dijawab pada adzan. Ini tempat yang pertama yang disunnahkan untuk kita membaca atau mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang kedua, dubru kulli salatin, dubru kulli salatin, pada setiap selesai sholat. Setiap selesai sholat. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zubair, annahu kana yaqul dubra kulli salatin hina yusallim. Dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, annahu kana yaqul, beliau mengucapkan dubra kulli salatin. Dubra kulli salatin itu maksudnya adalah penghujung salat. Dubra kulli salatin itu ada perselisihan dari ulama. Ada yang mengatakan sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam. Ketika ada lafaz yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam doa misalnya seperti wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad, ya Mu'ad, inni uhibbuka fillah la tad'anna fi kulli dubri salatin an taqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatika. Jangan kamu lupa, jangan kamu tinggalkan di dubur kulli shalah, nah, di penghujung salat untuk kamu mengucapkan doa ini. Maka ada yang mengatakan itu sebelum salam, setelah tasyahud, ada yang mengatakan setelah salam dibaca. Namun di sini hina yusallim, tatkala setelah salam, hina yusallim ketika salam, selesai sholat. Namun di sini dalam pembahasan tentang dubur kulli sholah di akhir sholat, akibus sholah atau di penghujung sholat, kena ada perbedaan, perselisihan dari kalangan ulama, apakah itu sebelum salam, apakah setelah salam. Maka Syekh Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala mengatakan kalau itu doa, itu diucapkan sebelum salam pada tasyahud akhir, setelah tasyahud akhir. Kalau itu doa. Tapi kalau itu zikir, diucapkannya setelah salam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan setelah sholat itu tempatnya zikir, bukan tempatnya doa. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَةِ فَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Apabila kalian telah selesai menunaikan sholat, فَذْكُرُوا اللَّهَ, berzikirlah kalian kepada Allah dalam keadaan qiyaman, berdiri, duduk atau berbaring. Dari ayat ini berarti zikir diucapkan setelah salat selesai, setelah salam. Adapun doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, nah, disebutkan itu beri salatin, itu diucapkannya setelah tasyahud akhir. Karena itu adalah mahal di doa, tempat untuk berdoa. Maka seperti tadi wasit Nabi kepada Mu'ad Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah merajihkan ini diucapkan sebelum salam, setelah tasyahud. Kenapa? Karena dia doa. Dari hadis Abdullah bin Zubair, annahu kana yaqul dubra kulli salatin hina yusallim. Apa yang beliau ucapkan? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Ini syahidnya. Beliau mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu iyyah. Lahu an-ni'mah wa lahu al-fadl wa lahu ath-thana'a al-hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. Ini yang dibaca oleh beliau setelah salam di dalam salat fardu, ya. Salat fardu ini maksud bukan sebagai salat salat sunnah, tapi salat wajib. Qala Ibnu Zubair, Ibnu Zubair mengatakan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubra kulli salatin, dubra kulli salatin maktubatin. Rawi Muslim. Beliau mengatakan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna, ia mengucapkan dalam kalimat ini setiap di penghujung salat al-maktubah, salat yang wajib, setelah salat yang wajib, setelah salat salat yang wajib selesai salam, beliau membaca ini. Ini yang kedua yang disunnahkan atau dianjurkan untuk kita membaca la haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, inda khuruji minal manzil, ketika keluar dari rumah, ketika keluar dari rumah, kita keluar dari rumah, ya baca zikir, ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kharaja ar-rajulu min baytihi faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Apabila seseorang keluar dari rumahnya, keluar dari rumahnya, meninggalkan rumahnya, pergi ke mana, ke pasar, faqala, kemudian dia mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Atau kada safar, kita keluar safar, ucapkan ini. Tidak meninggalkan rumah kita dalam jangka waktu yang lama. Faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Qal yuqal hina id, maka Rasulullah mengatakan, dikatakan ketika itu hudita wa kufita wa wukita fatanahha lahu syayatin. Maka dikatakan kepadanya ketika itu hudita, kamu atau engkau telah diberi petunjuk, wa kufita, engkau telah dicukupi, wa wukita, engkau telah dijaga. Allah memberikan bimbingan petunjuk kepada orang tersebut dan Allah berikan penjagaan kepadanya. Fatanahha lahu asyayatin, maka syaitan pun menghindar, menjauh dari orang ini. Dia telah mengucapkan zikir setelah saat keluar dari rumahnya, maka syaitan pun tidak bisa mendekati orang ini, menjauh dari orang ini. Dalam riwayat Abu Dawud, ini riwayat At-Tirmidzi, disahkan Syekh Albani dalam Bisnis Sahihah. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan fa yaqulu lahu syaitan akhar, ada syaitan yang lain mengatakan kepada temannya, sesama syaitan, kaifa laka birajulin, bagaimana engkau terhadap seorang, bagaimana engkau mengganggu, mau menyesatkan, mau menggoda seseorang, kad hudiya wa kufiya wa ukiya, orang yang telah diberi petunjuk, orang yang telah dicukupi, dan orang yang telah dijaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kamu bisa menyesatkan dia, menggoda dia? Ini diantara juga termasuk dari fadilah, buah keutamaan dari seorang itu mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang keempat, disunnahkan mengucapkan kalimat ini indan naum, ketika hendak tidur, ketika hendak tidur. Sebagaimana datang dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina ya'wi ila firashihi, barang siapa yang mengucapkan ketika dia mendatangi tempat tidurnya, ingin tidur, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ghufira lahu dhunubuh aw khatayahu wa in kana mithlu zabadil bahri. Anu Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Naam. Orang mengucapkan ini sebelum dia tidur, hina ya'wi ila firasyihi, ketika dia menuju tempat pembaringannya, dia ucapkan kalimat yang seperti disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, di situ ada di dalamnya la haula wala quwata illa billah, maka diampuni dosa-dosanya dan kesalahannya, walaupun nah, dosa dan kesalahannya itu seperti buih di lautan, sangat banyak. Kemudian yang kelima, disunnahkan untuk membaca kalimat ini, la haula wala quwata illa billah, ketika terbangun di malam hari. Terbangun di malam hari. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ta'arra min al-lail, siapa yang ta'arra, ta'arra itu bangun, istayqadha, barang siapa yang bangun di malam hari, bangun di sini baik bangunnya itu karena sebab atau tanpa sebab. Ada orang bangun karena jam 2 ada kerjaan, ya tidur, nanti jam 2 bangun kerjakan tugas kantor, itu masuk di dalamnya bangun. Atau bangun mau buang air, bangun juga. Al-muhim sini mantar, barang siapa yang bangun di malam hari. Nah, umum, bukan hanya bangunnya untuk ibadah, bangun karena mau sholat malam, tidak, mencakup seluruh bangun. Yang penting bangun. Man ta'arra minal lail yadkhulu fi hadha madza idza istaqadha min ghairi iradatihi. Orang yang terbangun di malam hari walaupun bukan karena kehendaknya bangun, mendengar bunyi yang keras, kaget terbangun, mendengar lonceng misalnya, ronda dipukul, terbangun dia. Nah, baca. Man ta'arra minal lail, barang siapa terbangun di malam hari. Faqala, lalu dia mengucapkan, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Thumma qala Allahumma gfir li aw da'a yustujiba lahu. Setelah membaca ini, kemudian dia mengatakan Allahumma gfirli, dia minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, au da'a, atau dia berdoa dengan doa apa saja. Bangun ya, terbangun di malam hari, baca zikir ini, lalu mengatakan Allahumma gfirli, au da'a, atau dia berdoa kepada Allah, ustujiba lahu, maka dikabulkan baginya permintaannya itu. Fa in tawaddaa wa shalla qubilat shalatuh. Jika dia berwudu dan salat, maka diterima salatnya. Jadi di antara tempat-tempat yang dianjurkan atau disunnahkan kepada kita untuk membaca la haula wala quwata illa billah, di mana digandengkan zikir ini dengan zikir-zikir yang lain, maka kita jangan lupakan ya, untuk membaca zikir yang di dalamnya ini ada kalimat la haula wala quwata illa billah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita tentang fadilah dan keutamaannya. Kita akan mendapatkan keutamaan yang besar ketika kita membaca, ketika keluar rumah, ketika kita bangun di malam hari, atau ketika azan dan iqamah. Kemudian juga kalimat ini, kalimat yang disebutkan banyak faedah, banyak keutamaan, banyak buahnya bagi orang yang mengucapkannya. Di antaranya kita sebutkan bahwa kalimat ini termasuk kanzun min kunuzil jannah. Kalimat la haula wala quwwata illa billah adalah perbendaraan dari perbendaraan jannah, harta kekayaan simpanan di jannah bagi orang yang banyak mengucapkan kalimat ini. Disebutkan dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dalam riwayat muttafaqun alaih, beliau mengatakan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, ana khalfa dabatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah di belakang kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan unta. Fa sami'ani wa ana aqul, beliau mendengarkan aku dalam keadaan aku mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ini yang diucapkan Abu Musa al-Asy'ari di atas kendaraan bersama Nabi SAW. Ucapkan la haula wala quwata illa billah. Rasulullah mendengar. Faqala li. Lalu dia atau Nabi SAW mengatakan kepadaku. Rasulullah mengatakan kepada Abu Musa, ya Abdullah Ibn Qais. Wahai Abdullah bin Qais, namanya Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Qais. Qultu labbaik ya Rasulullah. Aku lima panggilanmu ya Rasulullah. Lalu beliau mengatakan, qala ala adulluka ala kalimatin min kanzin min kunuzil jannah. Wahai Abdullah bin Qais, maukah aku tunjukkan kepadamu kalimat termasuk dari perbendaraan, dari perbendaraannya al-jannah. Faqultu bala ya Rasulullah. Qal la haula wala quwata illa billah. Ya tentu saja ya Rasulullah. Sahabat sangat senang ketika ini ingin sampaikan sesuatu amalan yang amalan itu amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala atau balasannya pahalanya besar atau balasan dengan jannah. Sangat senang mereka para sahabat. Dan beliau mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Qala la haula wala quwata illa billah. Rasulullah mengatakan, "La haula wala quwata illa billah." Dan ini termasuk kanzun min kunuzil jannah. Qala al-Allamah An-Nawawi rahimallahu taala dalam Syarah Sahih Muslim, "Wa ma'na al-kanz huna." Makna dari al-kanz di sini adalah annahu sawabun muddakharun fil jannah. Bahwasanya dimaksud dengan atau yang dimaksud dengan al-kanz di sini adalah sawabun, pahala muddakhar, pahala yang disimpan fil jannah, di jannah. Jadi pahala yang disimpan disimpankan untuk orang yang mengucapkan kalimat ini dalam jannah. Wa huwa thawabun nafis, adalah pahala yang sangat berharga, yang sangat bagus. Kama anna al-kans ampus amwalikum, sebagaimana al-kans itu adalah ampus amwalikum, harta kalian yang paling bagus. Di kalimat ini kalimat merupakan kansun min kunuzil jannah. Ini orang akan diberikan atau disiapkan baginya pahala yang besar yang disimpankan untuknya di dalam jannah. Khana bidin rahimani rahimakumullah, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله. تفضلوا حفظكم الله.